Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات عزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam ini tanggal 11 Safar. Tepat 43 Hijriah atau tanggal 17 September 2021 kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Samin rahimahullah dan kita sampai di pertemuan yang ke-44 halaman 75 bait yang ke-15 dan kita ulangi dari bait yang pertama. Man sayaqra, siapa yang membaca? Mas Widat, siap? Ayo. قال محمد هو وابن مالك أحمد ربه رب الله خير مالك صليا على النبي المصطفى مستكملين الشرف مستكملين الشرف وأستعين الله في الألفية في ألفية في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجزي بلفظ موجزي بلفظ موجزي تبسط البدل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فإطاسا ألفية تبني مؤتي وهو بسبب حائد تفضيلا مستوجب ثنايا الجميلا الله يقضي والله الله يقضي بعبادي بهبات وافرة في وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف حرف الكلم واحده كلمة والقوله عن وكلمة بها كلام قد يعن كلام قد يعن نعم في الجر والتنوين والأل ومسندٍ بالاسم تمييز حصل Ita fa'alta wa'atat bayak bayak bayak ali wanunin akbilan wanuni akbilanna wanuni akbilanna fi'lun yanjadi yanjadi ibahumal harfu kahal wafi walam fi'lun mudari'un yani ilam kayasham. Fama yal af'ali bitta bitta mis wasim binuni fi'lal amri in amru fuhim wal amru in amrun fuhim in amrun fuhim wal amru illam yaku binuni mahal linnuni mahal nam linnuni mahal fihi was kun nahnu nahwu nahmu sah wa hayyahal. Ayo. Al-mu'rabu wal-mabaniyu wal-ismu minhu wal-ismu wal-ismu minhu mu'rabu mu'rabun wa mabaniyun wabni mabani isyabah isyabah isyabahin minal hurufi mudani. Ayo. Dan jazakumullah khairan. Kita ulangi. Qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmad rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustakmilin sharafa واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحد كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. نعم. Kalau misalnya antum itu terus menerus diulang lagi diulang lagi diulang, bahkan ketika misalnya antum balik ini ya, antum minta anak antum baca, istri antum baca, antum yang dengar, setelah itu baru antum bacakan ke mereka, pahami satu persatu bait ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla nanti setelah terbiasa antum akan hafal dengan sendirinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Karena al-fahmu bitaqra, al-fahmu bitaqra. Nah, kita ulang. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang al-kalimatu, al-lafdu, kemudian ciri-ciri isim, alamatul isim, alamatul fi'il, kemudian apa? Arf. Nah, dan kita terakhir membahas tentang mu'rab dan mabni. Ya. Ana mengingatkan kepada antum semua harus dipegang dasar. Dasar dari awal kita belajar yaitu apa? Antum harus paham isim itu apa, fi'il itu apa, dan harf itu apa. Karena itu adalah pondasi. Ya, ana tanya kepada antum semuanya. Alamatul isim. Tanda-tanda isim apa, Mas? Ahlan. Ini pasiennya Mas Widat. Ya, nanti antum Nah, di sini jelaskan kemarin tentang mabni dan mu'rab jelas. Ya, bahkan subhanallah tadi ana ingin menjelaskan kepada antum tentang mabni dan mu'rab. Kemarin kita membahas tentang apa, Mas? Tentang penuntut ilmu syar'i yang mu'rab dan mabni. Penuntut ilmu syar'i yang mu'rab itu adalah senantiasa ilmunya berkembang terus. Tidak banyak syarat. Tidak banyak syarat. Syarat apa itu? Syarat ustadznya harus benar. Ustadznya harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Kajiannya itu yang ringan-ringan saja. Tidak banyak Arab gundulnya. Tidak banyak dalil-dalil yang kemudian harus dihafal. Tidak ada ujiannya. Yang penting bisa hehehehe. Atau yang bisa mengatakan jamaah, oh jamaah, itu misalnya. Nah, itu ketika banyak syarat yang seperti itu, maka kebalikannya. Itu adalah mabni. Ya, penuntut ilmu yang mabni adalah penuntut ilmu yang banyak syaratnya. Dan ilmunya tidak berkembang. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit pakai main perasaan. Nah, nasallahu alaihi wasallam fiya, semoga Allah azza wajal menjauhkan kita dari sifat-sifat mabni ini. Nah, di sini ada penjelasan. Ada pertanyaan. Bagus sekali malam ini. Ustaz, kenapa harus setiap malam belajar alfiahnya? Tanyaan itu. Apakah terpikir dari antum, kenapa kita harus membahas alfiah tiap malam? Pengen tahu jawabannya? Iya. Dengarkan baik-baik. Ini bahasa marketing, Mas. Dengarkan baik-baik. Jadi gini. Sebelum ana memutuskan untuk alfiah, ana tanya kepada Syekh Shalih Al-Mashari Hafidzallah, karena waktu ana belajar dengan beliau alfiah ini, ana nyetor ke beliau hafalan alfiah. Ya Zaki, "Idza hafidta syai'an walakin laisa bimutqin, hadza ghairul la'iq lil faham bil kulli." Jadi kalau antum itu hafalnya itu enggak mungkin untuk memahami semuanya, itu enggak manfaat. Justru di situ pemahaman itu jauh lebih berharga. Ya. Hawil li ta'khud tafahum minal matan wasyarah. Antum berusaha untuk mengambil pemahaman dari matanya dan dari sarahnya. Ya. Kemudian saat itu saya menjelaskan, Syekh kajiannya tidak berhenti. Kalau antum lihat kajiannya Syekh Shalih Al-Mashari Hafidzallah, jam 12 malam nanti. Beliau ngirim setengah 12 sampai setengah 1. Setiap malam. Begitu juga pagi. Beliau juga ngirim linknya jam setengah 8, jam 8. Jadi di sana habis subuh. Ya. Dan itu salah satu yang menunjukkan tentang, di sini ana bacakan sedikit tentang syarhu tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Ini ditulis Ibnu Jamaah yang meninggal tahun 733 Hijriah. Dan ini diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizahullah. Beliau mengatakan di sini, ini syekhi jadinya karena masih sanad toh. Nah, di situ jelaskan beliau tentang Fasul Tsani di halaman 368. Tentang fi adabihi ma'a syekhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min adimi hurmatihi. Jadi pasal yang kedua tentang adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya dan bersama panutannya, dan apa yang wajib baginya untuk menghormati kehormatannya, untuk ya menghormatinya. Dan di sini sebutkan awalan annahu yanbaghi lit-talib أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والأدب منه وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته علمت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. Yang pertama ini tentang, karena hanya membacakan ini saja poin, enggak akan panjang-panjang, tenang. Jadi selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, dia itu memprioritaskan untuk meneliti dengan seksama. Kemudian juga antum istikharah kepada siapa antum itu mengambil ilmu. Istikharah kepada siapa antum mengambil ilmu. Bisa jadi ada ustaz-ustaz kita yang masya Allah cara penyampaiannya jauh lebih dahsyat, lebih bagus, lebih pintar, lebih dan seterusnya. Ada yang begitu juga ketika menyampaikannya itu bas mubashir, streaming. Ketika antum dengar jelas sekali cara menjelaskannya dan seterusnya. Apalagi ada wajahnya, ada gambarnya, ada ekspresi yang dijelaskan. Ya, kita kalau di sini kita enggak ada ekspresi, ekspresinya cuma tulisan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla tetap menjaga itu semuanya seperti itu. Nah, itu mana yang antum pilih? Antum pilih itu berdasarkan apa? Antum teliti. Kira-kira manfaatnya apa? Kemudian juga apa? Kaitannya dengan istikharah. Antum istikharah bahkan ketika memilih guru. Karena kalau misalnya antum lihat, kalau antum lihat sekarang zamannya online mas, antum kajian itu bisa online di mana saja, streaming di mana saja, dan bahkan bisa menghadiri kajian di mana saja. Paham sama di sini? Nah, kemudian di sini dan juga mengambil faedah dari kebaikan akhlaknya, adabnya, dan lebih ditekan lagi apa memungkinkan apabila keahliannya di situ memang betul-betul ahli. Begitu juga ketika dia itu mengajar, dia mengajar dengan hatinya, dengan kasih sayangnya, bukan mengajar asal selesai, asal SKS selesai, wis rampung, mulio gitu. Pulang sudah selesai pulang. Begitu juga wadoharat muaratu muruatuhu. Adab sopan santunnya benar. Dia ngajar bukan terus pakai apa? Jin belel atau pakaian-pakaian enggak pantas. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Saimin juga, Habibullah, beliau mengatakan, "La ta'khudu adabul bustan." La ta'khudu adabul bustan. Karena laisa minal muru'ah. La ta'khudu adabul bustan, karena laisa minal muru'ah. Ya. Maksudnya apa? Anda bisa menerjemahin? Zek, nengok. Anda bisa anak kasih tahu. Yang lain. Ada yang tahu? La ta'khudu adabal bustani. Ya. La ta'khudu adabal bustani. La'annahu laysa minhu muru'ah. Jangan engkau mengambil adab apa? Bustan taman. Karena di situ bukan ada sopan santun. Maksudnya apa di situ? Antum sekarang lagi tamasya, Mas. Tamasya ke kebun. Pakaiannya nyantai. Ya, pakaian piknik, Mas. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimi Habibullah menjelaskan kalau misalnya ada imam besar, masjid besar yang biasa ngimami, kemudian dia ke kebun pakai-pakai nyantai, dari kebun pun masih tetap nantinya ke masjid besar lagi, balik ke masjid besarnya ngimami pakai pakaian itu juga, itu enggak pantas. Paham sampai sini? Sama halnya ketika antum menuntut ilmu syar'i, apakah pantas antum sekarang datang dengan baju osporot, kemudian celana pendek? Jelas itu enggak mungkin. Apalagi ya anak yang ngajar pakai seperti itu laisa minal muru'ah. Laisa minal muru'ah. Itu bukan termasuk bagian dari muru'ah. Paham sampai sini? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan kita bisa mengambil faedah. Nah, wa'alimat ifatuhu, dan diketahui tentang jaganya. Artinya ifahnya dia, menjaganya dia, ya, menjaga kehormatannya dia, masyaallah. Begitu juga ustuhirat siyanatuhu, dan populer apa yang dilakukan itu sudah populer. Nah, itu kalau misalnya wa kana ahsanu ta'lim ta'liman ahsanu ta'liman, jadi cara pengajarannya baik, ya. Makanya kalau malam seperti ini ana sepakat dengan ada ikhwan di Depok, ya, Alhamdulillah, ana enggak sebutkan namanya, beliau mengatakan antum mengajar alfiyah malam itu seperti angon orang tidur. Itu apa, Mas? Tahu angon orang tidur? Ya. Orang tidur diginiin. Kanan. Kiri. Tapi matanya terpejam. Jadi seolah-olah seperti itu. Ya, itu ana sepakat. Tapi dengan izin Allah Azza Jal, semoga Allah Azza Jal memberikan taufik kepada kita untuk bisa melewati tiap malamnya itu dengan keberkahan. Keberkahan ilmu, Mas. Dan itu sesuatu yang mahal. Kalau misalnya antum paham tentang keberkahan ilmu itu, mau dibayar gimana pun gak bisa, Mas. Gak ada yang bisa membayar keberkahan ilmu. Nah ini yang ana wajwada tafhiman, dan ini yang paling pemurah dalam memberikan pemahaman. Artinya ketika dia itu menjelaskan sesuatu runtut, jelas, kemudian gak ada yang ditutup-tutupi, atau sesuatu yang kemudian menjadi sesuatu yang janggal, bertanya-tanya enggak. Nah, itu kalau misalnya antum dapat yang seperti itu, antum ambil. Dan Syekh Shalih Al-Mas'ari hafizhahullah pernah ditanya, ketika ana izin, ya Syekh, ana sta'din Syekhna, kan mewujud ziarah, daurah ilmiah dengan masyaikh dari Saudi, termasuk Syekh Syekh Abdul Razak, Alhamdulillah, itu sering ke Dubai. Berapa kali bertepatan dengan Syekh kajiannya libur, ana bisa berangkat. Tapi kalau pas Syekh enggak libur, ketika ana istidhan seperti itu, ya Zaki, la ta'khudul ilma mithal sandwich. Ya Zaki, engkau jangan ambil ilmu seperti sandwich. Ya, al-yawm tadhhab ila daurah hunak wa ba'da al-usbu daurah hunak wa ba'da al-usbu marrah thaniyah usbu marrah thalithah daurah hunak. Ya, hada laysa min al-ilm, itu bukan ilmu. Jadi Zaki, jangan engkau ambil ilmu seperti engkau makan sandwich, roti sandwich itu, Mas. Roti tawar tangkepan itu, Mas. Bisa jadi engkau itu ikut daurah. Minggu ini ikut daurah yang sana, kemudian minggu kedua ikut daurah yang sana, terus antum itu hanya mengitari dari daurah ke daurah. Itu bukan cara mengambil ilmu. Antum akan dapat ilmu, tapi kemudian antum akan lapar. Karena sandwich. Karena itu sandwich. Roti aja. Gak mengenyangkan. Tapi yang jelas ada ketika antum itu memulai dari awal hingga akhir dengan istiqomah, itu jauh lebih banyak faedahnya. Ingat ya, lebih banyak faedahnya. Maka antum minta kepada Allah Azza Jal, kalau memang di sini antum melihat ada manfaatnya minta kepada Allah Azza wa Jal untuk diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i ini. Karena tidak ada yang bisa membuat antum itu tetap istiqomah menuntut ilmu syar'i kecuali Allah Azza wa Jal. Bahkan mas, istiqomahnya kita dalam menuntut ilmu syar'i nanti akan digerus dengan apa mas? Ada yang rapat RT, ada yang rapat DKM, ada yang rapat ini, rapat itu, dan seterusnya. Kayaknya anak sering mengingatkan diri anak sendiri dan antum sekalian. Antum di situ jadi apa, mas? Antum di remote atau yang remote? Kalau antum di remote, kenapa kemudian tidak menjadikan prioritas? Mana yang prioritas? Adanya antum di situ berpengaruh enggak? Kalau enggak berpengaruh, kenapa antum harus kemudian sok absen? Datangnya ke situ sok absen. Datang lu. Ya, Allah musta'an. Ya, karena kalau yang diinginkan ridho manusia itu syai'un la yudrak, sesuatu yang tidak akan bisa ada ujung pangkalnya, mas. Ridho nas syai'un la yudrak. Wa ridhollah syai'un la yudrak. Ridhonya manusia ada sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak diketahui. Sekarang ridho, besok enggak ridho, mas. Tapi ridhonya Allah Azza wa Jalla sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau antum sekarang menuntut ilmu syar'i untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla, maka jangan pernah ditinggalkan dengan sebab untuk mengganti dengan menginginkan ridho manusia. Jempol, masnya ini kalau datang ke rapat RT, rapat DKM, datang semuanya. Tapi begitu giliran untuk ngaji, afan. Ya, beribu-ribu afan. Maka ana jelaskan kepada kepada antum semuanya apa yang disebutkan Syekh rahimahullah, Syekh Shalih Al-Masyari radhiyallahu anhu, ketika beliau itu ibunya sakit di rumah sakit. Ya Syekh, limada ya la ta'khud lijazah wa nahnu na'lam anna ummaka mujudah fil mustashfa. Ya. Tahtaj ila ayanatik. Tahtaj ila musa'adatik. Syekh mengatakan jawabnya. Jadi ketika ditanya oleh ikhwan-ikhwan. Ya Syekh, kenapa engkau enggak ngambil ijazah libur? Sedangkan ibumu sekarang di rumah sakit. Membutuhkanmu, membutuhkan pertolonganmu. Syekh mengatakan, li salasa ikhwan. Aku tuh punya 3 saudara laki-laki. Walakin ya, haula'i, tapi mereka itu ya, la yastati'una an ya'khudul ajr mithl fi ta'lim das. Huna. Mereka tidak bisa mengambil pahala sebagaimana pahalanya yang ada di kajian ini. Wal'an ummi taj ila al-asar tujib minat dersi had. Sedangkan sekarang ini ibuku itu butuh tentang pengaruh baik dari kajian ilmu ini. Nah, makanya ma akhadtu ijazah. Aku tidak mengambil ijazah. Karena ibuku sekarang membutuhkan kebaikan dari kajian ini. Maka antum coba pikirkan. Kalau misalnya antum itu mengambil sesuatu, prioritasnya yang mana? Antum menuntut ilmu syar'i atau antum mendatangi suatu hal yang sebutannya itu adalah mustahab, bisa pilihan, maka mana yang antum prioritaskan? Ini dari tadi ini adalah tentang skala prioritas, mas. Berkaitan dengan apa? Penuntut ilmu yang mu'rab. Gak butuh banyak syarat. Syaratnya cuma satu, mas. Bagaimana dia mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Bagaimana dia itu menginginkan ridhonya Allah Azza wa Jal menjadi yang paling prioritas. Nah, barakallahu fik. Lanjut kita. Nah, jadi panjang. Jadi karena malam Sabtu, jadi alhamdulillah panjang pun tidak masalah insyaAllah. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah paham tentang isim itu ba'duhu mu'rabun wa ba'duhu mabni. Sebagiannya ada mu'rab, ada sebagiannya mabni. Mu'rab itu adalah yang dinamis, yang berubah-ubah. Sedangkan yang mabni itu dimanapun dia seperti itu, Mas. Ya. Dan ada orang yang mengatakan, kalau misalnya, Ustaz, berarti kalau ada orang yang mengatakan, aku tetap seperti yang dulu, itu mabni, Ustaz. Gimana, Mas? Aku masih sama seperti yang dulu. Apakah itu mabni? Tergantung apanya, Mas? Sakit lu tergantung itu? Tergantung dulunya. Ya. Itu perkataan lebay, Mas. Gak ada orang itu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kok masih seperti yang dulu? Iya, Joan gue. Itu sesuatu yang absurd, Mas. Masih sama seperti dulu. Gak ada. Sama seperti dulu, gak ada. Ya. Jadi di situ artinya, orang itu harus mu'rab, harus dinamis. Kalau yang dulu itu gak tahu, sekarang jadi tahu, alhamdulillah. Nikmat minallah. Yang dulu itu gak paham, sekarang jadi paham, itu juga nikmat Allah. Nah, lanjutnya. Jadi mu'rab itu contohnya adalah hada Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Kemarin pantinnya berubah. Ya. Apa yang berubah di situ, Mas? Namanya apa? Awamil. Jamak dari amil. Jadi amil itu apa, Mas? Faktor yang merubah. Ingat-ingat tuh, Mas. Nah, sedangkan mabni adalah ma lazima halan wahidatan. Jadi kalau mu'rab itu yang huwa ma yataghayyaru akhiruhu bihasbil awamil. Ya, antum bisa lihat Jadi di sini mu'rab. Mu'rab itu adalah huwa ma yataghayyaru akhiruhu bihasbi awamil. Apa yang berubah akhirnya? Akhirnya maksudnya di sini akhir. Akhir apa? Akhir katanya. Akhir harokatnya. Bihasbi awamil. Ya. Sesuai dengan apa? Awamilnya. Amilnya, faktor perubahnya. Ada misalnya Zaidun, qama Zaidun, darabtu Zaidan, kemudian apa, salamtu ala Zaidin, marartu bi Zaidin. Ini kita sudah paham semuanya. Kemudian mabni juga adalah qama ma lazima halan wahidatan, apa yang mengharuskan kondisinya satu, Mas. Makanya kalau misalnya kondisi antum mabni dari awal kajian sampai akhir kajian, antum mabni alias apa, idepnya nutup misalnya, itu mabni itu, Mas. Hati-hati itu. Dan kemarin ana baru kepikiran tentang apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi tertidur ketika kajian ilmu. Ternyata banyak ketika dibahas. Nah, ana baru mengambil sekitar 6 faktor. Mau tahu? Nanti, Mas. Tenang. Bukan sekarang. Jadi, insya Allah memudahkan. Dan nanti masuk pada ngaji tanpa paper, insya Allah. Kemudian lanjutnya, contohnya di sini adalah kam, Ya. Kam itu adalah berapa? Makanya kalau orang Jawa ada namanya Pak Kamto, ya. Ada temannya Pak Hadi dan jamaah di Karet, itu adanya namanya Pak Kamto. Pak berapa to, ya. Jadi itu Pak Kamto. Dan semoga juga Allah memudahkan beliau untuk bisa ke kajian lagi. Jadi haitsu juga sama. Namun di sini ada sebutannya. Tentang apa? Kalau kam tadi tidak berubah sama sekali. Lakin laisa li ikhtilafil awamil. Ada juga yang berubahnya bukan karena amilnya. Ya, misalnya haitsu wa haitsu fiha haitsu wa haitha wa haithi wa hautha. Nah. Lakin hal hadha ikhtilafu min ajli ikhtilafil awam amil. Nah, ini kita sampai sekarang di sini. Ana ulangi lagi ya tentang mabni ini, Mas. Mabni itu adalah yang melazimkan, yang mengharuskan, kondisinya cuma satu, Mas. Paham? Misalnya apa? Ini kondisi halan, kondisi wahidan. Kondisinya satu. Wa in syi'ta faqul. Kalau engkau mau, engkau bisa katakan apa? Ma la yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Apa yang tidak berubah? Ma la yataghayyaru akhiruhu. Akhirnya. Bi ikhtilafil awamil. Dengan adanya perbedaan amil-amilnya. Ya. Kayak misalnya antum yang pakai kacamata. Ada berapa orang yang kacamata nih? Satu, dua, tiga, empat. Empat. Empat doang nih. Ya. Contohnya ada empat orang yang pakai kacamata. Apakah kemudian ketika antum itu ganti kacamata antum dengan kacamata Ray-Ban atau kacamata apa saja yang jauh lebih mahal bahkan, itu bisa membuat antum itu terbebas dari rasa ngantuk ketika kajian? Kalau kajian ngantuk ya ngantuk, ya kan? Kacamatanya nggak merubah sama sekali, Mas. Betul? Nah, berarti di situ apa kondisinya? Ana tanya, ngantuk itu mabni atau murab, Mas? Hah? Ngantuk itu mabni. Hah? Murab. Iya, kebiasaan. Jadi kalau asal kata ngantuknya itu tetap mabni. Tapi kondisi orang yang merasakan ngantuk itu mu'rab. Iya kan? Jadi kita lihat posisinya. Di mana yang ngantuknya sebelah mana? Orangnya sebelah mana? Kalau yang pakai kacamata, ada yang dulu itu orang pakai kacamata, kacamatanya gini. Jadi bukan plus, tapi memang gayanya dia sukanya diginiin. Kenapa? Jadi kalau dia ngantuk nggak kelihatan. Ini, jadi agak di longgarkan sedikit frame-nya. Tapi jadi kalau dia ngelihat itu gini-gini aja. Ya kayak gitu misalnya. Jadi gini sedikit alisnya ya, hidupnya ini sama frame yang atasnya jadi satu, Mas. Susah untuk dibedain. Kowe kayak ngantuk po. Meleh. Allah Ustaz. Itu ana pernah dapat di teman yang seperti itu. Ya Allah yahfadhu. Allah Ustaz. Nah, maka di situ ada juga ya. Fa syamila ma la yataghayyaru akhiruhu mutlaqan. Dan ini juga meliputi apa yang tidak berubah akhirnya secara mutlak. Ya, misal kam. Secara umum tidak berubah sama sekali. Kam yo kam. Enggak bisa menjadi kami, kamu, kamu. Ya kam. Kam saja, enggak bisa berubah dia. Ya. Wa ma yataghayyaru akhiruhu. Ya. Dan tidak berubah akhir harokannya, tidak berubah, sukun-sukun terus. Lakin laisa li ikhtilafil awamil. Tapi ada juga wa may yataghayyaru akhiru. Apa yang bisa berubah akhirnya? Ya. Wa may yataghayyaru akhiru, apa yang bisa berubah akhirnya? Lakin laisa liikhtilafil awamil. Namun bukan karena perbedaan amil. Mithlu, contohnya haitsu. Ya, haitsu fiha, ya, haitsu itu di situ ada haitsu satu, haitha dua, haitsi tiga, haitha hausa empat. Ini empat-empatnya dipakai. Ya. Nah, lakin hal hadzal ikhtilafu, apakah perbedaan ini min ajli ikhtilafil amil, hanya berdasarkan perbedaan amil saja? Paham saya sih? Jadi amilnya misalnya, Pak, ada inna, ini juga merubah. Ada huruf jar, ya, huruf jar, ini juga merubah. Paham? Nah, sekarang al-jawab, jawabnya dari Syekh. La. Bal likhtilafil lughati. Tidak, tidak berubah. Tapi karena ya, perbedaan bahasa. Perbedaan apa, Mas? Bahasa. Fal mabniyu idan ma la yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Maka mabni di sini, maksudnya di sini apa, Mas? Ini gini, Mas. Ana jelaskan. Haitsu, haitha, haithi, wa hautha, ini perbedaannya berdasarkan bahasa saja. Maksudnya berdasarkan bahasa itu apa, Mas? Dialek yang dipakai, Mas. Maksudnya dari Samban misalnya, dialek Samban, dialek Tanjung, dialek Budur misalnya, atau Ndiyangan. Itu misalnya, ah, merasakan. Yang jelas di Salam Kanci atau di Kedungan, atau masih ingat Pak Ade kita, ya, itu kalau untuk A itu nga. Rabbil ngalamin. Bukan alamin tapi ngalamin. Itu faktornya, walaupun itu salah, ya. Walaupun itu salah, ini menjadi lahan. Tapi di situ karena apa? Kebiasaan orang ngomongnya kayak gitu. Nah, ini orang Arab, Mas. Orang Arab itu sima'inya haitsu, haitha, haithi, hausa. Kalau yang paling wajar dipakai haithu. Haitha, haithi, wa hausa jarang sekali terdengar kecuali di beberapa tempat yang memang itu sudah terbiasa mengungkapkan seperti itu. Paham sampai di sini? Sehingga kalau ada perbedaan seperti itu, apakah ini dasarnya karena perbedaan amil? Jawabannya Syekh, tidak. Ini perbedaan bahasa saja, Mas. Maksudnya bahasa di sini adalah dialeknya. Ya, lajahnya. Wal mabni idan, mabni, ya, ini kesimpulannya tentang mabni itu apa? Ma la yataghayyaru akhiruhu. Apa yang tidak berubah akhir. Akhir dari suatu kata tidak berubah. Bi ikhtilafil awamil, dengan adanya perbedaan amil. Wal hiada taqul, maka dengan ini antum bisa mengatakan apa? Ja'alladhi idza wa'ada waffa. Tuh antum. Ja'alladhi, telah datang orang yang idza wa'ada, apabila dia janji waffa, dia tepati. Paham? Wa akramtu alladhi idza wa'ada waffa. Misalnya apa? Akramtu, aku menghormati. Alladhi yang, idza jika, wa'ada janji, waffa menepati. Juga marartu billadhi idza wa'ada waffa, aku melewati orang yang apabila dia janji dia menepati. Falladhi, falladhi, فالذي في الجملة لم تتغير لأنها مبنية ya fil jumlah secara keseluruhan mas lam tataghayyar ya artinya apa alladhi fil jumlah keseluruhan kalimat tadi itu mas kalimat ini satu kemudian dua kemudian tiga ya antum lihat di sini alladhi yang pertama ja'al ladhi idza wa'ada waffa kemudian akramtu alladhi idza wa'ada waffa marartu bil ladhi idza wa'ada waffa sehingga di sini alladhi yang pertama 2 3 seterusnya fil jumlati lam tataghayyar di dalam jumlah kalimat itu tidak berubah lam tataghayyar ya li'annaha mabniyatun karena alladhi di sini mabniyatun tetap mas ya wal mabniyu la yataghayyaru bi ikhtilafil awamil dan mabni itu tidak berubah dengan perubahan perbedaan amil paham jam di sini nah summa syara' al muallif rahimallahu fi bayanil mabni kemudian mu'alif memberikan di sini aturan dalam penjelasan tentang mabni fa in qala qa'il kalau ada yang berpendapat lima da bada'al bil mabni ma'a annal murad ya anal mu'raba huwa asu wal asraf ini ada pertanyaan kritis mas ketika antum menjadikan itu sebagai patokan limada kenapa bada'a bil mabni kenapa mu'alif rahimahullah memulai dengan mabni padahal kemarin kita sudah bahas ada tiga macam perbedaan antara mu'rab dan mabni kenapa di situ jelaskan mu'rab dulu dibandingkan mabni. Ada yang masih ingat? Apa? No. Aywa, terus? Aywa. Ya, Hasan, Allah membarik. Ya, kita kemarin sudah membahas bahwasanya pertama mabni itu kedudukannya lebih rendah daripada mu'rab. Kemudian jumlah dari mu'rab jauh lebih banyak daripada mabni. Atau jumlah mabni jauh lebih sedikit daripada mu'rab. Kemudian apa? I'rab itu adalah asal. Hukum asal dari suatu kata itu i'rab. Nah, maka disebutkan, lima dabada abil mabni. Kenapa mu'alif di sini memulai dengan mabni? Ma'anal mu'raba, ya. Padahal mu'rab itu adalah huwal aslu wal asrafu. Mu'rab itu hukum asalnya dan dia itu adalah al asrafu, lebih mulia. Ya. Fal jawab. Jawabnya apa nih Mason? Bada'a bil mabni li'annahu aqallu minal mu'rabi fi syarhi. Tuh. Li'anna maksudnya di sini apa? Di ta'lil alasan yang pertama. Li'annahu karena dia. Ini kemana nih mas? Mabni. Karena mabni itu aqallu minal mu'rab. Mabni itu jauh lebih sedikit dari mu'rab. Fisyarhi. Dalam hal penjelasan. Wa fil wujudi. Dan dalam keberadaannya. Wa idha kana aqalla. Kana hasruhu ashal. Kalau. Ya. Dan jika. Ya, itu lebih sedikit maka pembatasannya jauh lebih mudah. Maksudnya pembatasan apa nih? Kayak misalnya tadi kam. Kam ya tetap ya aja kam-kam kayak gitu aja, Mas. Karena untuk membatasinya mudah. Terakhirnya mesti sukun di situ. Kam. Alladhi. Yus alladhi aja. Enggak berubah-ubah yang lain. Paham sampai sini? Dan itu jauh lebih mudah untuk membatasi. Kemudian, qawluhu lishabahin minal hurufi mudni. Lishabahin minal hurufi mudni. Ini artinya lishabahin, karena menyerupai, minal hurufi, dari huruf-huruf mudni yang dekat. Ay, sababu bina'il asma'i qurbuha minal hurufi fi syabahi. Wal hurufu kulluha mabniyatun. Fama qarabaha syabaha syabaha minal asma'i u'tiya hukmaha. Hakadha dhahab al-mu'allif rahimahullah wa aktaru nahwiyin. Haythu iltamasu ilalan libina'i. Wa akhtalafu fi hadihil ilali. Wa aktaruhum ala maqala Ibn Malik rahimahullah. Lishabbahim nal hurufi mudni. Ya, suf. Nanti akan ada tambahan lagi. Ada tambahan di sini. Anda bacakan paragraf selanjutnya biar antum mudeng, karena ini tambahannya bagus sekali. Amma ana, antum lihat Syekh Muhammad bin Sulaisim rahimahullah, amma sedangkan aku, lastu binahwiyin, aku bukan ahli nahwu. Fa'akulu, aku katakan minhu mabniyun lisima'i dhalika minal anil Arab. Ya, ana bacakan dulu. Ana mudengkan nanti. Wa wurudihi, ya, wa wurudihi yani annal mabniya laysat lahu illatun bal takallama bihil arabu mabniyan. Fal yakun mabniyan fahum lam yughayyiru hadhil kalimatil mabniyata bi ikhtilafil awamil. Adalia. Ini tentang logiknya Syekh Muhammad bin Sulaisim rahimahullah. Ya. Bahkan logiknya Syekh Muhammad bin Sulaisim rahimahullah ketika beliau itu, bagaimana posisi antum? Antum itu basriyun atau kufiyin? Antum itu masuk ngikuti pendapatnya ahli nahwu dari Basrah? Ya. Itu pokoknya siapa Mas? Si bawah. Dan dari Kufi. Kufiyun. Apa? Al-Kisai. Ewa. Bukan Kisai. Al-Kisai. Nah. Nah, di sini. Qawluhu perkataannya. Lishabahi minal hurufi. Mudni. Karena penyerupaannya minal hurufi. Mudni. Dekat. Maksudnya huruf di sini harf mas, harf. Jamaknya harf itu huruf. Kayak misalnya huruf itu apa, fi, ila dan seterusnya. Itu tetap dia itu nanti akan disebutkan itu mabni. Ay, sababu bina'il asma qurbuha minal hurufi fi syabahi. Ini apa mas? Pendapatnya nahwu. Antum paham ini mas? Ini yang ana lingkari di sini sekarang nih. Ini adalah pendapatnya, pendapat nahwu, ahli nahwu, ahli nahwu. Jadi sababu bina'il asma, sebab binanya, mabninya isim, ya, bina'il asma, mabninya isim, qurbuha minal hurufi fi syabahi, dekatnya dia dengan harf, fi syabahi, dalam hal penyerupamaan. Maksudnya apa di sini? Wal hurufu kulluha mabniyatun. Semua harf itu hukumnya mabni. Contohnya apa mas? Fi. Kemudian hal tadi. Kemudian kam. Ya. Dan yang lainnya. Ala. Ini semuanya kan mabni mas. Tetap seperti itu saja. Ya, tetap seperti itu saja. Kemudian di situ dijelaskan fama qarabaha syabahan minal asma'i wa atiya hukmaha, dan apa yang dekat atau menyerupai dengan isim-isim tadi, itu diberikan hukumnya. Maksudnya apa? Antum ingat apa? Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis Nabi SAW. Barang siapa menyerupai suatu, maka dia dihukumi apa termasuk kaum tersebut. Ini juga sama. Karena dekat dengan isim itu, dekat dengan harf, maka dihukumi dengan apa? Dengan mabni. Hakadha dhahab al-mu'allif. Ini yang di menjadi pemahamannya, pendapatnya mu'allif. Rahimahullah. Wa akthar nahwiyyin, dan paling banyak dari pendapat ahli nahw. Maksudnya apa? Isim itu, ya, isim itu untuk menjadi mabni jauh lebih banyak daripada apa, Mas? Fi'il. Karena kedekatannya dia dengan huruf. Dengan huruf itu semuanya mabni. Yang dekat dengan mabni, dengan huruf, maka dihukumi mabni juga. Nah, walaupun seperti itu, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi Syekh di sini, mu'alif di sini menjelaskan tentang yang mabninya karena dekat dengan huruf. Haitsu iltamasu 'ilalan lil bina. Ini karena apa? Berusaha untuk memasukkan alasan kenapa isim itu menjadi mabni. Wakhtalafu fi hadhil 'ilal, dan mereka berselisih. Ya, berselisih tentang apa, Mas? Fi hadhil 'ilal, tentang alasan ini. Dari alasan ini apa? Alasan kenapa isim ini masuk ke bisa menjadi mabni itu berbeda. Wa aktaruhum ala maqala Ibnu Malik, dan kebanyakan dari ahli nahwu itu mereka mengikuti pendapatnya Ibnu Malik rahimahullah. Ya apa? Li syabah min al hurufi mutni, karena menyerupai, ya, dari huruf-huruf mudni dekat. Ya, paham sampai sini? Nah, sedangkan Syekh mengatakan amma ana, sedangkan aku, lastu bin nahwiyin, aku bukan ahli nahwu. Dan ini juga ketawatuannya beliau. Aku bukan ahli nahwu. Tapi antum lihat, ketika kita belajar akidah, kita belajar syarah akidah sunnah jamaah, membaca Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid, kemudian kita membaca syarah alfiyah ini, kemudian kita membaca tafsir Qasas, tafsir Zukhruf, ya, tafsir Juz Amma, kemudian usul salasah, itu semuanya Syekh, bahkan mustalah hadisnya, itu Syekh tidak membiarkan sedikit pun yang terlewat dari sisi nahwu. Dan beliau menjelaskan detail, tapi beliau mengatakan di sini, aku bukan ahli nahwu nih. Aku bukan ahli nahwu. Dan sampai akhir kehidupan beliau, kalau antum masih ingat di tafsir Zukhruf, pas daurah Saifiyah, ya, daerah daurah ketika liburan musim panas, itu beliau menjelaskan lagi tentang syarah Jurumiyah, Mas. Syarahnya Al-Jurumiyah diulang lagi. Dan beliau masih menganggap lastu binahwiyin, aku bukan ahli nahwu. Fa'akulu, maka aku katakan, ini tentang ketawaduannya Syekh. Ketawaduan Syekh. Minhu mabniyun lisma'i dhalika anil aram. Dikatakan minhu mabniyun, dari isim itu ada yang mabni. Kenapa alasannya mabni? Kalau tadi ahli nahwu menjelaskan tentang kenapa alasan isim itu ada yang mabni, karena dekatnya dia dengan huruf. Paham? Tapi Syekh menjelaskan minhu mabni, dari isim itu ada yang mabni. Karena apa? Lisima'i dhalika anil Arab. Ini sebutannya sima'i. Ya. Alasan kenapa itu tetap mabni, karena itulah yang didengar dari orang Arab seperti itu. Orang Arab ngomongnya seperti itu. Ya, itulah yang dianggap bahasa Arab. Kayak misalnya Antum mengatakan misalnya mengatakan misalnya yang gampang kaifal hal, kaifa haluka, bagaimana kabarmu, itu kalau misalnya antum baca atau dengar di sana ada yang mengatakan kaifal hal, kaifa alik, atau kaifal, kaifal, kaifal, bukan kaifa lagi, kaifal. Ya, ada juga yang mengatakan kifal. Ngomongnya bukan kifal, tapi kifal. Kifal ya, akhi. Kifal. Itu kalau yang di daerah Fujairah sudah ngomongnya kayak gitu. Syarat semuanya. Nah, hal yang seperti itu, karena apa? Itu yang kita dengar orang Arab mengatakan seperti itu. Maka dia tetap mabni. Kenapa? Karena alasannya orang Arab menggunakan seperti itu. Kita pasrah bongkoan. Karena yang mengucapkan ada orang Arab. Wawurudi. Dan juga di sini kaitannya dengan dasarnya apa, mas? Ya'ni annal mabniya laysat lahu illatun. Mabni ini tidak ada alasannya, mas. Kalau tadi alasannya, ahli nahwu termasuk Ibnu Malik mengatakan apa? Lisyabahin minal hurufi mudni. Ya, lisyabahin minal hurufi mudni. Karena dia itu menyerupai dengan huruf. Maka hukumnya dekat dengan huruf. Maksudnya. Antum ingat ini? Lisyabahin minal hurufi mudni. Ini karena menyerupai dengan huruf, maka hukumnya mudni. Artinya apa? Kalau huruf itu mabni, maka isim itu juga bisa mabni. Paham? Sampai di sini. Nah, sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Itu laisa lahu illatun. Ini enggak ada ilatnya, mas. Ilat itu bukan lambi ini ya. Lambi dalamnya ilat bukan. Ya, apalagi kalau misalnya gambarnya dulu orang melet itu kan ada sendiri. Ya, itu. Orang melet itu, naudzubillah. Ana masih ingat ada orang sholat, belakangnya gambarnya itu orang melet, naudzubillah min dzalik. Allah musta. Kenapa nempel sampai sekarang itu, mas? Karena sakit banget itu, mas. Allahu Akbar ngeliat orang melet gitu. Kaosnya itu gambar Rolling Stone, melet kan itu. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Makanya orang-orang yang bermain musik itu ya ahli melet itu, mas, ahli melet. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, wa yahdi dalatul muslimin. Ya, semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada orang-orang muslim yang dolah, orang-orang muslim yang tersesat seperti itu, mas. Kemudian bal takallama bihil arab mabniyan, namun karena orang Arab itu ngomongnya itu dianggap mabni, mas. Mabni, mas. Falyakun mabnian, maka apa yang dianggap oleh orang Arab itu mabni, maka menjadi mabni juga. Paham saya sih? Orang Arab sudah nganggap mabni. Kok antum mengatakan apa? Wah, ini Nusantara yang mboten ngoten niku. Itu antum sudah bikin Arab Jawa, misalnya. Atau Arab Pegu. Peguan. Pegu itu karena saking begunya untuk memahami bahasa Arab yang benar, maka di Arab Bodon sebenarnya. Bukan, awalnya itu bukan Peguan, tapi Bodon. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Arab Bodon, maksudnya orang yang bodoh pun enggak perlu belajar banyak, tapi sudah langsung bisa membaca. Itu Arab Bodon. Makanya kalau ada orang-orang yang ngaji terdahulu pakai kitab-kitab, itu padahal itu Jawa, Arab Pegon untuk Jawa. Kayak misalnya tafsir Iblis itu, itu awalnya adalah pekon. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau orang Arab itu menganggap itu mabni, maka dia mabni. Fahum lam yughayyiru hadil kalimatil mabniyata biikhtilafil aam. Dan mereka tidak merubah kata-kata yang mabni itu dengan sebab perbedaan amil. Paham sampai di sini? Jadi jawabnya, ya, kenapa kam tetap kam? Karena orang Arab menyebutnya kam, ya tetap kam. Orang Indonesia saja menjadi Pak Kamto, Pak Kamtu, Pak Kamti. Itu membedakan. Ya. Kalau orang Arab, kam ya kam. Enggak ada pakai tambahan-tambahannya. Ya. Atau dirubah-rubah, enggak ada. Nah, ini tentang murad dan makni sudah selesai. Dan insyaAllah binillah, besok kita memulai dengan yang bait yang ke-16 dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, mau ada ujian mas hafalannya? Ayo 10 dulu gak apa-apa atau langsung 15. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, besok akan ditanya siapa yang siap membaca. Ya, barakallahu fikum. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim subhanakul ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.